rasa dan aku tidak berani katakan cinta. Malah aku jadi sering melamun, tiap hari aku melamun, yang ku bisa hanya duduk melamun. Thank you. jadinya agak ngawur. Sumpah mampus aku cinta, sanggup disamber geledek. Aku bilang kalau cintaku tak diterima, aku janji bunuh diri minum racun serangga. Tapi gadis itu menjawab dengan senyum sinis. Rasa digencet, denger jawabannya rada ngejepret. Setan serentak nyerempet, si gadis ku tampar atret. Dia jatuh pingsan setelah teriak aduh. Aku kaget banting pintu lari terbirit-birit. Ku dengar keras benar ibunya menjerit-jerit. Asa bodoh. Fitnah aku, grogi campur emosi, pingsan dikatakan mati. Polisi datang menyergap aku di rumah, ditahan sementara sesuai surat perintah. Tetangga menonton aku mendengus pada sinis. Ah, sabodo. Anehnya aku tak bisa marah, darah mudaku tidak mendidih. Lihat mereka mendengus, mimik mukanya ngeledek. Aku tahu mereka puas lihat aku, dijemput pak polisi dengan borgol di tanganku. Hanyalah satu kata yang ada dalam hatiku, sabodo. Aduh bukan main ramah dekat, ya Tuhan. Tuhan alhamdulillah. Kejatuhan bulanku sudah. Aku saking berbunga bunga jadinya untuk berpisah. Tak terasa sampai di kasa belanjaan semua di jumlah. Kamu sodorkan bon padaku 79 ribu. Uangku cuma 80 demi kamu ya, sisa 1000. Kamu nyolek, kamu bilang terima kasih banyak ya sayang. Sampai jumpa lain kali, mau bisa yakinku suami. Keparat kamu, keparat isi dompetku kamu sikat. Cintamu selayang sebentar hilang. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu gak pergi sendiri? Cari nafkah jangan di sini loh. Hari lalu aku jumpa kamu di supermarket, beli roti, beli kuaci, sikat gigi serta itu ini. Cantik kamu, punya muka lucu, kamu punya gaya. Rasa suka hadir sulit diusir. Aku nekat nekur kamu, aduh bukan main ramahnya kamu. Ya Tuhan alhamdulillah, kejatuhan bulanku sudah. Aku saking berbunga-bunga jadi enggan untuk berpisah. Tak terasa sampai di kasa belanjaan semua di jumlah. Kamu sodorkan bon padaku 79 ribu. Uangku cuma 80 demi kamu. Ya biarlah sisa 1000. Kamu nyolek, kamu bilang terima kasih banyak ya sayang. Sampai jumpa lain kali, di mobil saya ditunggu suami. Keparat kamu, keparat isi dompetku kamu sikat. Cintamu waktu sebentar hilang, hilang. Waktu sebentar hilang, si dompetku kamu sikat. Cintamu selayang pandang. Waktu sebentar hilang, waktu hilang, hilang. Sebentar saja waktu hilang, sebentar saja hilang. Semoga lain kali tidak terulang. Begitu janji selalu ingin berdua. Dan lalu bila sehari tak jumpa, ku mulai bertanya engkau kemana. Namun ku harap kau tak salah duga bila ku selalu ingin berdua. Karena aku sadar sepenuhnya aku sudah tak bisa jatuh cinta. Kerinduan sahaja yang ada di dalam dada adalah kerinduan sebagai teman biasa. Kerinduan bersahaja yang ada di dalam dada adalah kerinduan tanpa cinta. Dalam penjara, semua ini lantaran kamu. ketika matahari menembus kaca jendela kamarku, ku terbangun dari tidur dan terjaga dari mimpi tentangmu. Ku merasa teramat indah dan membuat aku rindu pada kehadiranmu untuk selalu mengisi bunga-bunga tidurku. Oh, namun ada sesuatu yang menghalangi jalanku untuk dapat meraih kamu. Oh, oh, oh, oh. Namun aku telah terlanjur berjanji pada diriku dan juga pada dirimu untuk tetap melangkah maju. Mari melangkah walau rintangan menghadang. Mari melangkah walau cobaan menghujam. Mari kita melangkah sampai ke titik tujuan. Ada sesuatu yang menghalangi jalanku untuk dapat meraih kamu. Namun aku telah terlaju berjanji pada diriku dan juga pada dirimu untuk tetap melangkah maju. Mari melangkah walau rintangan menghadang. Mari melangkah walau cobaan menghujam. Mari kita melangkah sampai ke titik. Lalu lagu tercipta dari seribu satu nada problema yang tak mudah dipecahkan. Sulit jalan keluar. Aku merasakan hidup sesak, tersiksa dililit kesepian. Padahal ku tak lagi sendiri, memiliki juga dimiliki. Entah sampai kapan kita harus jauh seperti begini, walau syarat hasrat membenahi. Aku tak suka sunyi begini. Dari seribu satu nada problema yang tak mudah dipecahkan. Sulit jalan keluar. Aku merasakan hidup sesak, tersiksa dililit kesepian. Padahal ku tak lagi sendiri, memiliki juga dimiliki. Entah sampai kapan kita harus jauh seperti begini, walau syarat hasrat membenahi. Aku tak suka sunyi begini. menjadi buta. Aku tak mengerti, begitu mudahnya aku jatuh hati pada dirimu. Entah karena apa, aku mendadak menjadi gila. Menyesal aku sekarang, tersiksa, oh oh, menyesal aku sekarang. Ku minta padamu, ayo tinggalkanlah aku, biarkan aku sendiri, biarkan aku sendiri, biarkan aku sendiri, biarkan aku sendiri. Biarkanlah.